Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan-pembahasan fikih yang mengacu kepada kitab Ad-Durar Al-Bahiyyah karya Syaukani rahimahullah. Dan pada pertemuan terakhir kita membahas tentang haji sampai pada pembahasan tawaf wada'. Kemudian berikutnya, pembahasan berikutnya adalah masih berkaitan dengan haji dan juga dengan udhiyah atau sembelihan kurban, karena kita ingat tentunya bahwa di antara rangkaian ibadah haji adalah menyembelih al-hadyu. Al-hadyu yang itu adalah sembelihan untuk haji tamattu' dan haji qiran. Dan sekaligus pada bulan Dzulhijjah ini, kebetulan kita sekarang juga di hari-hari bulan Dzulhijjah, masih pada tanggal 2 bulan Dzulhijjah, suasana ibadah haji, yang mendekati ibadah haji. Dan kita kebetulan juga membahas tentang hal yang masih ada kaitannya dengan haji dan sembelihan. Al-hadyu di sini Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan pasal tentang al-hadyu. Dan al-hadyu dalam definisi yang disebutkan sebagian ulama, Syekh Al-Fauzan hafizallahu taala mengatakan, al-hadyu ma yuhda lil haram wa yudbah fihi min na'amin wa ghairiha. Al-hadyu adalah apa yang dihadiahkan. Hadyu, yakni dengan kata hadiah, ini berkaitan ya, sesuatu yang dihadiahkan untuk tanah atau di tanah suci, disembelih padanya dari hewan-hewan kurban, yakni mencakup unta, sapi atau kambing. Sumya bidzalika li'annahu yuhda ilallah. Disebut dengan sebutan al-hadyu karena itu yuhda ilallah, dihadiahkan kepada Allah Azza wa Jal. Artinya seorang yang menyembelih dia bukan berkeinginan untuk dagingnya, tapi dia menyembelih karena ibadah lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sekali lagi sebagai salah satu rangkaian daripada haji tamattu'. Orang yang haji tamattu', dia berkewajiban menyembelih al-hadyu nanti pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah ini, atau 11, yakni hari-hari tasyrik, tapi afdalnya tentunya pada tanggal 10. Kemudian begitu pula haji qiran. Seorang yang melakukan haji qiran juga berkewajiban menyembelih al-hadyu. Adapun yang haji dengan niat haji ifrat, maka tidak ada kewajiban menyembelih al-hadiyu. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian di sana ada udhiyah, ya. Udhiyah itu sembelihan, tapi yang untuk selain jemaah haji. Yang disembelih bukan karena manasik haji, tapi disembelih karena ibadah kurban. Makanya didefinisikan oleh Syekh Al-Fauzan hafizallahu taala, al-udhiyah adalah ma yudhbah fil buyut yaum al-Eid wa ayyam at-tasyriq taqarruban ila Allah azza wa jalla. Sesuatu yang disembelih di rumah, artinya bukan khusus di tanah suci. Kalau al-hadiyu tadi, penyembelihannya harus di tanah suci, di Makkah atau Mina. Tidak boleh menyembelih di tempat lain. Tapi kalau udhiyah, ini disembelih di rumah, ya, di mana dia tinggal, dia boleh menyembelih hewan itu. Yaumul Id, pada hari raya Idul Adha wa ayyami tasyrik, dan hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah, taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya hewan yang disembelih juga telah kita ketahui bersama, yaitu bisa jadi unta, sapi atau kambing. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tentang disyariatkannya al-hadyu dan al-udhiyah itu sesuatu yang sangat jelas, karena ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW telah menyebutkan tentang disyariatkannya ibadah tersebut. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-34, firman Allah Azza wa Jal, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan tiap-tiap umat kami jadikan mansak, suatu amal ibadah, dalam hal ini sembelihan, liyadkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah pada apa yang Allah rizkikan kepada mereka dari hewan-hewan ternak. Ya, yang dimaksud unta, sapi atau kambing. Nah, Allah Azza wa Jalla mensyariatkan hal ini bukan hanya di umat Nabi Muhammad SAW, bahkan dulu di sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Allah Azza wa Jalla mensyariatkan itu, kemudian terus dari waktu ke waktu sampai di zaman Nabi Muhammad SAW ini tetap disyariatkan. Kemudian dalam hadis Nabi SAW sangat banyak hadis-hadis tentang sembelihan kurban ini, dan apalagi untuk jemaah haji sembelihan al-hadiyu, ya, itu jelas merupakan contoh dari Rasulullah SAW ketika beliau melakukan haji. Beliau menyembelih sembelihan hadiyu, unta yang beliau jadikan sebagai salah satu rangkaian ibadah haji. Hanya saja di sini untuk jamaah haji, ya, dia yang penting adalah melakukan sembelihan hadiyu tadi. Adapun udhiyah, sembelihan yang bukan terkait dengan ibadah hajinya, seorang yang sedang berhaji tidak berkewajiban melakukannya. Ya, sekarang misalnya kita punya saudara melakukan ibadah haji di tahun ini. Nah, umumnya kalau dari Indonesia hajinya haji tamattu, maka mereka berkewajiban menyembelih hadiyu, istilahnya al-hadiyu. Nah, apakah mereka juga berkewajiban menyembelih udhiyah, hewan kurban sebagaimana kita menyembelih di sini? Jawabnya tidak. Mereka yang haji tidak. Jadi cuma menyembelih satu. Itu yang wajib dilakukan. Tapi kalau dia mau juga, dalam arti dia misalnya punya kelapangan rezeki, kemudian mengatakan, saya tetap menyembelih haji untuk haji saya sebagai rangkaian manasik haji saya, tapi saya juga ingin menyembelih udhiyah sebagai tambahan ibadah sembelihan kurban di hari raya. Nah, kalau dia mau seperti itu boleh saja, cuma tidak wajib bagi dia untuk menyembelih udhiyah. Ya, hanya saja perlu kita ingatkan di sini, mungkin bagi para jemaah haji atau kita yang punya saudara di sana, kadang ada pihak-pihak tertentu yang mengajak untuk melakukan penyembelihan, menyembelih dam apa ini. Kadang sampai disembelihnya pada sebelum tanggal 10. Nah, ini perlu kita perhatikan, itu banyak terjadi di jemaah haji Indonesia. Ya, ada pihak-pihak tertentu, ya saya yakin itu pihak ilegal ya, bukan dari pemerintah, tapi mungkin ada oknum tertentu yang mengajak seperti itu. Ayo kita menyembelih dam. Ya, di samping yang hadiu tadi. Sehingga sebagian jemaah haji ditarik dua biaya untuk itu. Dan yang muskilah, ya, menjadi problem berat adalah itu sebagian disembelihnya sebelum tanggal 10. Padahal itu jelas tidak diperbolehkan, ya. Baik menyembelih udhiyah maupun al-hadi. Tapi kalau dam pelanggaran, ya itu urusan lain, ya. Dam artinya darah sembelihan. Karena pelanggaran dalam pelaksanaan haji itu urusannya lain. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi kembali kepada tentang syariat hadyu dan udhiyah, kaum muslimin telah sepakat tentang disyariatkannya hal tersebut. Kemudian Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan, wal hadyu afdaluhu al-badanah thumma al-baqarah thumma syah. Tentang apa yang paling utama dalam penyembelihan al-hadyu. Wal-hadyu, penyembelihan al-hadyu yang paling utama adalah al-badanah, unta, thumma al-baqarah, kemudian sapi, thumma syah, kemudian kambing. Ini yang paling utama. Namun yang dimaksud di sini adalah apabila masing-masingnya untuk satu orang. Saya menyembelih hadyu dalam bentuk seekor unta untuk saya sendiri, satu unta untuk saya sendiri, atau satu sapi untuk saya sendiri, satu kambing untuk saya sendiri. Nah, kalau seperti ini, yang paling utama tentu adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Ya, ini dalam al-hadyu. Begitu pula dalam udhiyah, sama pembahasannya. Sembelihan kurban juga sama. Yang paling afdal adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing, kalau ini sebagai kurban seseorang. Ya, utuh. Ya, bukan sepertujuh sapi, bukan sepertujuh unta. Alasannya di sini disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Ad-Darari, "Falianna sallallahu alaihi wasallam kana yuhdi al-budna wa li'annaha anfa' lil-fuqara." Hal itu karena Rasulullah SAW beliau menyembelih hewan al-hadyu dengan unta. Jadi itu yang dipilih Rasulullah sebagai hadyu beliau. Kemudian dari sisi manfaat, anfa' lil fuqara. Ini lebih manfaat bagi orang-orang fakir. Dagingnya lebih banyak, lebih merata kalau dibagi kepada orang-orang fakir. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Muncul di sini suatu pembahasan bagaimana kalau 1/7 unta atau 1/7 sapi diperbandingkan dengan 1 ekor kambing, mana yang lebih utama? Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ya. Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, mana yang lebih utama? Sebagian ulama mengatakan kalau seperti itu perbandingannya antara 1 ekor kambing dengan 1/7 sapi atau 1/7 unta, maka yang lebih utama adalah 1 ekor kambing lebih utama menurut sebagian ulama, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala. Dia mengatakan wasyatu afdalu min subu'il badanati awil baqarah, dan 1 ekor kambing lebih utama daripada 1/7 unta atau 1/7 sapi. Pendapat yang lain mengatakan yang lebih afdal ya yang lebih manfaat. Ya. Artinya 1 ekor kambing kalau dibandingkan dengan 1/7 sapi, dagingnya banyak mana, lebih manfaat yang mana untuk orang-orang? Kalau ternyata lebih manfaat yang sapi karena dagingnya lebih banyak dan orang-orang mungkin lebih suka itu, fuqara lebih senang dengannya, maka itu lebih manfaat. Ini sebagian pendapat ulama, dan itu pendapat Asy-Syaukani rahimahullah. Kata beliau wadh-dhahir an al-i'tibara bima huwa anfa' lil fuqara. Nampaknya penilaian mana yang lebih utama itu dilihat kepada mana yang lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir. Nah, ya, ini pendapat Syaukani rahimahullah. Wallahu a'lam. Mana yang lebih kuat ya, tapi ya, sementara ini kalau saya sendiri apa lebih cenderung kepada apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Ya, karena Rasulullah SAW dahulu ketika udhiyah menyembelih kurban, beliau menyembelih dengan 1 ekor kambing ketika menyembelih sembelihan kurban. Kemudian ikhwan fillah na'azzakumullah, kembali kepada sapi dan unta tadi, kita sebutkan bahwa di situ bisa berlaku untuk 7 orang. Ya, tadi kita sebutkan 1/7, 1/7, artinya bahwa 1 ekor sapi dan 1 ekor unta bisa dijadikan hadyu untuk 7 orang. Sebagaimana juga bisa dijadikan udhiyah, sembelian kurban hari raya untuk 7 orang. Jadi sama. Ya, untuk kurban dan untuk hadyu sama. Dua-duanya bisa untuk 7 orang. Disebutkan dalam sebuah riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhuma, qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibli wal baqari kullu 7 minna fi badanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami an nashtarika, untuk bersama-sama dalam 1 ekor unta dan 1 ekor sapi, tiap 7 orang dari kami bersama-sama pada 1 ekor unta. Dalam lafaz Muslim, faqila li Jabir ayushtaraku fil baqarah ma yushtaraku fil jazur, faqala ma hiya illa minal budni. Dalam lafaz Muslim, Sahabat Jabir kemudian ditanya, apakah bisa bersama-sama pada satu ekor sapi sebagaimana pada satu ekor unta? Maka jawab beliau, sapi tidak lain kecuali dari al-budun, yakni sama saja dengan unta. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, jadi ini satu hal yang jelas sebagaimana pada arif tadi, itu hal yang diperbolehkan. Namun di sini terjadi khilaf dalam masalah unta, apakah bisa lebih dari 7 orang, yaitu 10 orang. Karena ada sebuah riwayat yang menyebutkan seperti itu. Ya. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, dalam kitab Musnad Ahmad, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah dan Tirmidzi, dan beliau menghasankan riwayat itu. Beliau mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, kunna fi safarin fa hadara al-adha fa dzabahna al-baqarata an sab'atin wal ba'ira an ashratin. Kami dulu di suatu perjalanan, lalu datang waktu Idul Adha. Maka kami menyembelih seekor sapi untuk 7 orang. Wal ba'ir, dan menyembelih unta untuk 10 orang. Ya. Nah, di sini ada perbedaan antara apa? Sapi dan unta. Di mana di sini disebutkan bahwa unta bisa 10 orang. Nah, akhirnya para ulama kemudian membahas ya bagaimana kaitannya hadis ini dengan hadis yang tadi bahwa sapi 7 orang, kemudian unta juga untuk 7 orang. Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan bahwa ini bisa digabungkan antara dua hadis tersebut, dikompromikan, bukan hadis yang bertentangan. Kata beliau bahwa apa yang disebutkan oleh Ibn Abbas ini dalam kasus Idul Adha, ya, sembelihan kurban untuk Idul Adha. Adapun terkait dengan hadis yang sebelumnya, unta dan sapi untuk 7 orang, ini pada waktu haji. Sehingga di sini berarti kesimpulannya menurut apa yang tadi disebutkan oleh Syaukani rahimahullah, untuk hadyu sapi bisa untuk 7 orang, unta bisa untuk 7 orang. Ini untuk hadyu, sembelihan apa? Haji. Ya, tamattu dan qiran. Sapi untuk 7 orang, unta untuk 7 orang. Tapi untuk Idul Adha, sapi untuk 7 orang, unta bisa 10 orang. Ya, kalau unta mau 7 orang juga enggak apa-apa, tapi lebih daripada itu unta untuk Idul Adha, kurban Idul Adha bisa untuk 10 orang. Nah, ini penggabungan antara dua hadis tersebut bisa dikompromikan dengan cara semacam itu. Ya, bisa dikompromikan dengan cara semacam itu. Tentunya dalam hal ini tetap ada khilaf di antara ulama. Kalau mayoritas ulama tetap mengatakan dalam Idul Adha pun tetap untuk 7 orang, ya, satu ekor unta. Namun wallahu alam, selama hadis tadi sahih, hadis itu sahih, maka untuk Idul Adha unta bisa untuk 10 orang. Kemudian selanjutnya adapun keutamaan hewan hadyu, ya, dari masing-masing jenisnya, maka disebutkan oleh ulama, ya, untuk di masing-masing jenisnya, ya yang paling utama, yang paling paling gemuk, ya paling manfaat dan paling mahal. Ya, kata Syekh Fauzan, hafizahullah, wa afdalu kulli jinsin asmanuhu thumma aglahu thamanan. Yang paling afdal adalah yang paling gemuk, kemudian yang paling berharga. Ya. Yang jelas dalam hal ini tentu selalu diperhatikan manfaat bagi fuqara dan masakin, ya. Selalu diperhatikan hal itu. Kalau kita mungkin punya sendiri, kita enggak beli, tapi kita berusaha menggemukkan sampai pada waktunya sembelihan, sudah betul-betul gemuk, sehat. Nah, ini sangat afdol. Karena dulu mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, berusaha seperti itu, ya. Sekian waktu sebelum hari raya, mereka sudah menyiapkan kambing sembelihan, kemudian digemukkan, ya, dipelihara, dijaga. Nah, nanti yang dijadikan kurban itu yang seperti itu. Nah, ini yang lebih afdal. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, tentunya untuk hadyu maupun untuk udhiyah, hewan sembelihan itu harus memenuhi syarat, ya. Harus memenuhi syarat. Syarat ini ada yang terkait dengan umur, ada pula yang terkait dengan kesehatan atau sifat pada hewan-hewan tersebut. Adapun terkait dengan umur, maka untuk domba, ya. Untuk domba, apakah itu maksudnya kambing yakni gembel atau kambing karut atau piri-piri atau yang jenisnya, yang model itu, ya. Yang seperti itu adalah berumur yang disebut oleh ulama dengan umur adzan, ya, dia sudah mencapai umur adzan. Dhan, dhan ini sebagian ulama mengatakan 1 tahun, ulama yang lain mengatakan setengah tahun sudah cukup. Ya, ini memang ada khilaf, ya. Sebagian mengatakan 1 tahun, sebagian mengatakan setengah tahun batas minimal umurnya. Ya. Namun mayoritas ulama mengatakan 1 tahun. Mayoritas ulama mengatakan 1 tahun. Sebagian ulama mengatakan setengah tahun boleh. Ya, kalau kita mau lebih hati-hati, tentunya yang sudah lewat 1 tahun. Ya, karena itulah yang menjadi pandangan mayoritas ulama. Kemudian selain daripada itu, yaitu sapi, unta dan kambing maiz, ya, dalam bahasa Arab maiz bisa dibagi menjadi 2 secara garis besar. Kambing itu dalam bahasa Arab ada dho'an tadi, ada maiz. Kalau maiz itu ya kambing Jawa, ya, istilahnya kalau dalam bahasa Arab disebut zawatu asy'ar, yang berambut, ya. Ya, bukan model bulu kayak biri-biri, ya, domba seperti itu, bukan. Tapi yang berambut. Nah, itu ya kambing Jawa, ya, atau kambing kacang yang kecil-kecil itu, ya, atau etawa, ya, yang sejenis itu. Itu namanya maiz. Dalam bahasa Arab disebut maiz. Nah, kambing yang maiz, kemudian sapi, kemudian unta, ya, dan boleh juga kerbau. Kerbau ini maksudnya ke golongan sapi, ya, spesies sapi, ya. Jadi boleh dengan kerbau. Nah, ini yang masuk umur tsani. Istilahnya ulama umur tsani. Jadi umur-umur hewan tadi ada umur dha'an dan umur tsani. Ada dua macam ya. Umur dha'an hanya untuk itu tadi, kambing domba. Umur tsani untuk semuanya selain domba tadi. Umur tsani ya itu juga kalau di rinci macam-macam. Tsani untuk kambing maiz itu 2 tahun. Sapi juga 2 tahun. Ya. Unta 5 tahun. Ya, kambing maiz 2 tahun, sapi 2 tahun, unta 5 tahun. Ini namanya umur maiz. Umur tsani. Ya. Ini pendapat terkait dengan maiz itu yang menjadi pendapat mayoritas para ulama rahimahumullah. Ya. Nah, ini terkait dengan umur. Adapun terkait dengan sifat fisik, ini juga ada syarat-syaratnya untuk dijadikan hadyu dan juga dijadikan udhiyah. Yaitu secara global Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, arba'un la tajuzu fil adahi, 4 golongan, la tajuzu fil adahi, tidak boleh sebagai hewan sembelihan kurban dan juga enggak boleh sebagai hadyu. Ya, sama di sini, harus bebas dari hal-hal tersebut. Apa itu? Pertama, al-awra al-bayyinu awaruha. Al-awra yang buta, yakni awar, awra itu buta sebelah. Ya, nampak matanya putih semua, enggak bercahaya. Ya, enggak ada seperti umumnya mata. Nampak jelas. Al-bayyinu awaruha. Jadi matanya hilang cahayanya, terus putih semua, enggak ada hitamnya. Nah, ini namanya aura yang nampak jelas. Nah, berikutnya al-maridatu al-bayyinu maraduha. Al-bayyin maraduha. Yang sakit dan jelas sakitnya. Yang ketiga al-arja al-bayyinu dhil'uha. Al-arja yang pincang. Yang jelas kepincangannya. Wal ajfa allati la tungki. Dan yang kurus sampai tulangnya itu enggak bersumsum. Enggak bersumsum. Ya. Karena kurusnya. Nah, ini Nabi Rasul menyebutkan 4 macam yang tidak boleh dijadikan sebagai kurban, juga tentunya enggak boleh sebagai al-hadyu, dan ini sebagai semacam yakni standar ya. Artinya itu yang tidak boleh, maka cacat yang sekelas itu, karena yang namanya cacat kan banyak ya. Cacat banyak. Bukan hanya 4 tersebut. Maka cacat yang sekelas itu atau yang lebih semuanya tidak boleh. Misalnya tadi terkait dengan pincang, ya kan? Oh, ini ada hewan kakinya hilang 1, oh, ya lebih-lebih lagi, itu lebih daripada pincang, ya. Atau misalnya terkait dengan buta tadi yang putih matanya, ini bahkan matanya hilang, ya lebih-lebih lagi, nggak boleh. Nah, begitu. Begitu pula sebaliknya, kalau ada kekurangan-kekurangan tadi tapi enggak parah. Misalnya ada pincang tapi enggak begitu tampak pincangnya. Ya. Kalau diperhatikan baru nampak pincangnya. Kalau enggak ya biasa saja. Nah, ini boleh. Boleh. Karena yang enggak boleh adalah kata Nabi, al-bayyin lil'uha, yang nampak jelas. Begitu pula sakit, hewan ini sakit. Tapi nampaknya seperti yang lain. Ya. Nampaknya seperti yang lain. Kecuali kalau diteliti baru ketahuan kalau dia sakit. Kalau tidak, tidak. Nah, ini berarti boleh untuk kurban. Tapi kalau sakitnya nampak jelas, di kandang terus enggak mau pergi, tiduran terus enggak mau makan. Nah, ini jelas enggak boleh untuk kurban. Ya, jadi di sini Nabi memberikan catatan-catatan tadi selalu dengan keterangan yang tampak jelas, yang tampak jelas. Ya, kalau enggak begitu jelas tidak apa-apa. Ya, yang pincang tadi nampak pincangnya sampai dikatakan itu di sebagian keterangan selalu terakhir, kalau jalan itu selalu terakhir dia. Yang lain sudah jalan dia belakang lagi. Yang lain jalan belakang. Ah, ini enggak boleh untuk kurban yang seperti ini. Ya. Sebagaimana tadi enggak boleh untuk apa? Untuk al-hadiyu. Kemudian masalah berikutnya, Syaukani rahimahullah mengatakan, wa yajuzu lil muhdi an ya'kula min lahmi hadihi. Dan diperbolehkan untuk al-muhdi, orang yang menyembelih hadyu, untuk memakan dari hewan hadyunya. Ya, boleh untuk memakan dari hewan hadyunya. Sehingga misalnya para jemaah haji yang menyembelih hewan untuk tamattu dan untuk qiran, dia diperbolehkan untuk makan darinya. Ya. Begitu juga terkait dengan udhiyah, sembelihan kurban di hari raya Idul Adha, orang yang berkurban juga boleh makan darinya. Bahkan bukan hanya boleh, tapi merupakan sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama bahkan mengatakan wajib, tapi pendapat yang lebih kuat bahwa memakan daging hadyu atau daging udhiyah itu sunnah. Disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, Allah azza wajalla berfirman pada surat Al-Hajj ayat 28. Fakulu minha wa at'imu. Fakulu minha. Makanlah darinya dan at'imu, berikan kepada orang al-ba'is, al-faqir, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang fuqara, masakin. Ya, jadi kalau begitu dari sini ternyata justru ada perintah dari Allah Azza wa Jal untuk apa? Untuk memakan dari hewan hadiyunya atau hewan kurbannya. Fakulu minha, makanlah darinya. Disebutkan di sini oleh Syaukani rahimahullah dari hadis Jabir radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara min kulli badanah fi bad'atin faju'ilat fi kidrin fatubikhat faakala huwa wa aliyun min lahmiha wa shariba min maraqiha, akhrajahu Ahmad wa Muslim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dari tiap-tiap unta yang beliau sembelih untuk diambil sebagian dagingnya, kemudian ju'ilat fi kidrin, dikumpulkan di sebuah panci, fatubikhat, lalu dimasak, fa'akala huwa wa'aliyun min lahmiha, kemudian Nabi dan Ali makan dari daging tersebut. Jadi sengaja Nabi justru mengambil darinya untuk dimasak dan dimakan oleh beliau. Ya. Nah, ini menunjukkan memang ada maksud ya. Kalau sekedar daging ya sudah biasa makan daging, ya kan? Tapi di sini sampai Nabi katakan itu dari unta ini ambil, dari unta itu ambil, dari unta itu ambil. Karena memang ada maksud, ada tujuan syar'i, yaitu perintah Allah Azza wa Jalla untuk melakukannya. Wa syariba min maraqiha, dan keduanya juga minum dari marak, yakni kuah dari masakan air, masakan daging tersebut. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Wa fi sahihain, dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, annahu dakhala 'alaiha yawman nahar bilahmi baqarin faqalat man ma hadha faqila nahru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nahru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azwajihi. Aisyah juga meriwayatkan bahwa suatu saat didatangi Aisyah radhiyallahu anha oleh seseorang pada hari Idul Adha. Ya. Kemudian dibawakan daging Aisyah radhiyallahu anha. Ya, bawakan daging. Daging kaf, daging sapi. Kemudian Aisyah bertanya, "Mahadza in? Apa ini daging? Apa ini dibawa ke sini?" Maka oleh orang itu dikatakan, "Ini adalah sembelihan Rasulullah SAW untuk para istrinya." Ya, jadi disimpulkan oleh Nawawi, ajma'al ulama ala annal akal min hadyi tatawwu' wa udhiyyatihi sunnah. Ulama sepakat bahwa memakan dari sembelihan hadyu tatawwu' yang sunnah dan udhiyyah itu hukumnya juga sunnah. Tapi dipertegas oleh Asy-Syaukani rahimahullah, beliau mengatakan wadh-dhahir annahu la farq baina hadyi tatawwu' wa ghairihi. Nampaknya tidak ada bedanya antara sembelihan hadyu yang sunnah ataupun yang tidak sunnah, yakni yang wajib, sama saja, yakni disunnahkan untuk memakan darinya. Wallahu a'lam. Karena keumuman firman Allah Azza wa Jalla, fakulu minha. Ya, jadi ini hal yang cukup penting karena juga sebagian orang yakni kadang menghindari untuk makan dari hewan sembelihannya. Ya, karena ini untuk ibadah, dia ikhlaskan semuanya. Ya betul, memang ini ada sembelihan ibadah, dia berikan semuanya, itu hal yang boleh. Tapi justru di sana ada perintah untuk makan sebagian, itu lebih afdal daripada dia berikan semuanya kepada orang karena ada perintah tadi. Ya, demikian juga sebagian ulama juga mengatakan, tentunya di sini jangan sampai juga makan semuanya, karena perintahnya bukan untuk itu. Kulu minha wa at'imu, makan darinya dan berikan kepada yang lain. Jadi memang ada yang untuk dimakan, ada yang untuk diberikan kepada orang yang lain. Nah, kemudian berikutnya Syaukani mengatakan, wa yajuzu lil mudi an ya'kula min lahmi hadihi wa yarkabu 'alaihi. Dan dibolehkan juga yarkabu 'alaihi, seorang yang ingin menyembelih hadyu, dia dibolehkan untuk menaiki hadyunya. Artinya ya seperti zaman dulu ya, unta itu kan sebagai hewan tunggangan juga, di samping hewan sembelihan itu juga hewan tunggangan. Ya, sehingga ketika dia sudah memutuskan ini unta mau saya jadikan untuk hewan hadyu, bolehkah saya menaikinya? Saya capek berjalan kaki. Nah, kata Asy-Syaukani rahimahullah, boleh menaiki hewannya. Ya, begitu pula di sini dalam bab udhiyah sama. Ya, boleh dinaiki hewannya. Cuma jarang ya di sini naik sapi, naik kambing apalagi, ya nggak kuat kambingnya. Nah itu secara hukum diperbolehkan, tentunya dalam batas ya tidak mendzalimi hewan. Ya kalau keberatan ya jangan. Hal ini disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim dan selain keduanya. Qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yasuku badanatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yasuku badanatan, beliau yakni orang tadi menuntun untanya. Faqala, Nabi katakan kepada orang itu, irkabah, naiki saja. Kenapa kamu tuntun saja? Kamu naiki kan ibarat kita ya lebih enak. Ya, kamu lebih santai. Enggak perlu berjalan. Nah, orang itu menjawab, innaha badanah. Ya Rasulullah, itu unta, unta badanah, unta yang sudah saya siapkan untuk hadyu. Sudah saya ikrarkan untuk hadyu. Bukan unta biasa. Qal irkabha. Nabi katakan naiki saja, tidak apa-apa. Nah, ini menunjukkan bahwa diperbolehkan, ya tentu sekali lagi selama tidak memadharati hewan tersebut. Wa akhraja Ahmad wa Muslim min hadits Jabir annahu su'ila 'an rukubil hadyi faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul irkabha bil ma'ruf idza ulji'ta ilaiha hatta tajida dhahran. Dalam riwayat Muslim bahwa dari hadis Jabir, beliau ditanya tentang menaiki hewan hadyu. Kata Jabir, saya mendengar Rasulullah mengatakan irkabha bil ma'ruf, naiki hewan itu dengan cara yang baik. Idza ulji'ta ilaiha, kalau kamu memang yakni membutuhkan untuk menaikinya. Hatta tajida dhahran, sampai kamu mendapat tunggangan yang lain. Nah, kalau ada tunggangan yang lain, tunggangan yang lain itu yang dinaiki supaya hadyu tersebut lebih selamat, ya, dan lebih khusus untuk ibadah. Tapi kalau tidak ada tunggangan yang lain, dinaiki boleh asal tidak apa menyiksa. Ya. Kemudian sedikit kembali tentang yakni memberikan makan atau apa tadi tentang hadyu, juga tentang udhiyah. Jadi kita sebutkan dianjurkan untuk makan, boleh memakannya, bahkan ada anjuran sunnah, boleh juga menaikinya, dan at'imu, memberikan makan kepada orang lain, memberikan kepada orang lain. Nah, pemberian kepada orang lain ini seperti diterangkan oleh Syekh Fauzan, ya, kata beliau, wa yustahabu an yakula min hadyi idza kana hadyi tamattu au qiran min wa min udhiyatihi wa yuhdi wa yatasaddaku athlatan. Ya, kata beliau, di samping makan, dia juga boleh yuhdi, memberikan hadiah. Wa yatasaddaq dan bersedekah. Ya, jadi tiga fungsi kalau begitu, ya. Makan sendiri, hadiah, sedekah. Loh, bedanya apa hadiah sama sedekah? Makan sendiri jelas. Tapi hadiah, sedekah apa maksudnya? Perbedaan dari keduanya? Ya, ada perbedaan. Kalau hadiah itu pemberian yang itu diniatkan untuk apa? Menjalin hubungan yang baik. Ya. Sehingga yang namanya hadiah, walaupun untuk orang yang kaya sekalipun boleh. Makanya dari sini ulama mengatakan, hewan kurban diberikan untuk non-muslim pun boleh. Karena di sini ada unsur hadiah. Kalau itu diniatkan hadiah, maka boleh untuk non muslim. Nah, ini tadi karena tadi disebutkan boleh dia menjadikannya sebagai hadiah. Maka yang kaya boleh dia beri. Ya, apalagi yang tidak kaya. Kemudian yang kedua kata Syekh, ya tasaddaq sedekah. Nah, kalau sedekah itu apa? Kalau sedekah itu suatu pemberian, ya, yang itu sifatnya apa? Membantu, ya, semacam santunan, bantuan. Yang, dan yang semakna dengan itu, ya, itu sedekah. Sehingga tidak ada istilahnya saya bersedekah kepada orang kaya, tidak ada, ya kan? adanya saya memberi hadiah ke orang kaya tersebut. Tapi kalau saya bersedekah untuk orang kaya, tidak ada. Sedekah itu ya umumnya untuk orang yang membutuhkan bantuan. Ya. Jadi kalau begitu, hewan kurban ini sasaran-sasarannya. Boleh dalam rangka sedekah, yaitu untuk orang-orang yang membutuhkan. Boleh dalam rangka hadiah, yaitu kepada orang-orang yang kita maukan untuk menjalin hubungan baik dengannya. Dan yang satu lagi untuk kita sendiri, kita makan diri, untuk diri kita sendiri. Dan boleh kita makan, yakni kita simpan juga boleh ya. Makan ini juga gak mesti ketika itu harus dimakan selesai, tidak, disimpan juga boleh ya. Kata Rasulullah SAW, tamagrib kulu waddakhiru, ya kulu waddakhiru, makan dan simpanlah ya. Baik, sementara kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah mungkin ini pertanyaan-pertanyaan bisa kita lanjutkan ba'dal maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.